Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fiddin a'azakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Ad-Durs An-Nafisah fi Bayani Mutammimah Al-Ajurmiyah Nawasibul Mudhari, alat-alat yang menasabkan fi'il mudhari. Seperti yang telah kita ketahui bahwa fi'il mudhari hukum asalnya ialah mu'rab. Dan hukum asalnya ialah rafa litajarrud, karena kosong dari nawasib dan jawazim. Maka di sini kita akan mempelajari tentang nawasibul mudhari sebagai amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari. Taib wan nawasibul lati tansibuhu kismani. Kismun yansibu bi nafsihi wa kismun yansibu bi an mudmaratan ba'dahu. An-nawasib ialah alat-alat yang menasabkan fi'il mudhari dan terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama menasabkan fi'il mudhari secara langsung. Yang kedua, kelompok yang menasabkan fi'il mudhari dengan bantuan an yang tersimpan sesudahnya. Fal awwal arba'atun, kelompok yang pertama ada empat. Akhaduha an, yang pertama ialah an illam tusbak bi alimah wala dhanna. Bisa bi ilmin wala dhannin, bisa bi alimah wala dhanna. Di wawunya dihapus, wa'in ya, gak pakai wa, jadi an titik kemudian in. Yang pertama ialah an jika tidak didahului oleh lafad alima dan lafad dhanna. Nahwu yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa antasumu khair lakum. Fa in subiqat bi ilmin nahwu alima an sayakunu minkum, jika didahului oleh lafaz alima seperti contoh alima an sayakunu minkum fa ya mukhaffafatun min tsaqilah, maka itu adalah an mukhaffafah dari tsaqilah, dari anna. Wasmuha dhamir sya'nin mahdhuf, isimnya berupa dhamir sya'n yang dibuang. Wal fi'lu marfu wa huwa wa fa'ilu khabaruha kama taqaddama fi babin nawasih. Adapun fi'il dibaca rafa. Dan fa'ilnya menjadi khobarnya al-mukhafafah tadi, seperti yang telah lewat dalam bab al-nawasih. Wa in sabiqat bidhannin fa wajhani, dan jika an didahului oleh lafadz dhanna maka boleh dibaca dua bacaan, nahwu wa khasibu alla takuna fitnatun wa quri'a fis sab'ati bin nasbi wa raf'i. Dalam qira'ah sab'ah alla takun dibaca nasab dan rafa, alla takuna alla takunu. Kalau dibaca nasab berarti annya an nawasibul mudhari. Kalau dibaca rafa alla takunu berarti annya mukhaffafah. Wasani lan, yang kedua adalah lan. Nahwu lan nabrah ali aqifin. Wasalis kai al masdariyah. Wahyil masbuqa billami lafdan. Yang ketiga ialah kai al masdariyah. Syaratnya harus didahului oleh lam secara nampak. Nahwu likaila taksau atau takdiran, atau enggak nampak tapi dikira-kirakan. Nahwu jitu kai tukrimani. Fa illam tuqaddaril lam kuangra ya. Fa kai jaratun wal fi'lu mansubun bi an mudmarah ba'daha wujuban. Jika tidak diniati keberadaan lam yang dikira-kirakan, maka kai adalah huruf jar, sedangkan fi'il sesudahnya nasab dengan bantuan an yang tersimpan secara wajib. Warabi idzan in sudirat fi awalil kalam maka adal fi'lu ba'daha mustaqbalan wa muttasilan biha aw mufasilan anha bil qasam aw bila anafiyah. Yang keempat ialah idan dengan syarat berada di permulaan kalam, kemudian fi'il sesudahnya bermakna akan datang, kemudian fi'il setelahnya bersambung langsung dengan idan, atau dipisah dengan qasam, sumpah ya, atau la nafiyah. Nahu idan ukrimaka au idan wallahi ukrimaka au idan la ukhayyibuka. Jawaban liman qala ana atika, sebagai jawaban pernyataan ucapan seseorang ana atika. Wa tusamma harfa jawabin wa jazain, idan disebut huruf jawab dan jaza. Asani, kelompok yang kedua dari nawasib, ma yansibul mudhari'a bi idmari'an ba'dahu, yaitu yang bisa menasabkan fi'il mudhari' dengan bantuan an yang disimpan sesudahnya. Wa huwa qismani, untuk kelompok ini dibagi lagi menjadi dua macam. Ma tudmaru an ba'dahu jawazan, yang pertama an disimpan secara jawazan. Wa ma tudmaru an ba'dahu wujuban, yang kedua an disimpan secara wajib. Fal awwalu khamsah, bagian yang pertama ada lima anggotanya. Waya lam kai, yang pertama ialah lam kai. Nahu wa umirna linuslima li rabbil alamin, wal wawu yang kedua wawu, wal fa yang ketiga fa, wa summa yang keempat summa, wa au dan yang kelima au. Al atifat ala ismin khalis semuanya adalah huruf ataf yang maktufnya adalah isim yang murni. Ay laisa fi ta'wilil fi'li, yakni isim yang tidak mengandung makna fi'il. Nahu qawlihi wa laisa aba'ah wa tukirra aini akhabu ilayya min labsi syufufi. Wa qawlihi laula tawaqqa mu'tar fa'urdiyahu ma kuntu usiru atraba alat turabi. Wa qali inni wa qadri sulaikan summa akilahu kasawri yudrabu lima afatil baqar. Wa qali ta'ala au yursila rasulan. Wa thani wa huwa ma tudmaru an ba'dahu wujuban sittah. Bagiannya kedua, yakni dengan menyembunyikan an secara wajib sesudahnya ada enam anggotanya. Kai al-jar kama taqaddam. Yang pertama ya kai huruf jar seperti yang telah lewat. Walamul juhud. Kemudian lamul juhud. Nahu wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Wa hatta kemudian hatta in kana al-fi'lu ba'daha mustaqbalan, jika fi'il setelahnya mengandung makna akan datang. Nahwu hatta yarji'a ilaina Musa. Wa au bi makna ila au bi makna illa, kemudian au yang mengandung arti ke ila atau arti illa kecuali. Kaqouli la astasilanna as-sa'ba au utrikal muna faman qaddatil amalu illa lisabirin. Wa qawlihi wa kuntu idha ghamastu qanata qawmin kasartu ku'ubaha au tastaqima. Wa fa'u sababiyah, kemudian fa'u sababiyah wa wawul ma'iyah dan wawul ma'iyah masbuqataini binafyin mahbin au talabin bil fi'li, yang didahului oleh nafi secara murni atau didahului oleh talab bil fi'li, talab yang berbentuk fi'il. Nahwu la yuqba alaihim fayamutu wa ya'lam as-sabirin wa la tatghaw fihi fayakhil alaikum ghadabi la ta'qulis samaka wa tashrabal laban. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Pembahasan tentang nawasibul mudhari fihi masail. Ada pembahasan yang harus kita pelajari dari beberapa masalah. Al-mas'alatul ula yansibul mudhari atau yunsabul mudhari'u idza taqaddamathu ihdan nawasib. Fi'il mudhari itu dinasab jika didahului oleh salah satu alat yang menasabkannya atau nawasib. Jadi kalau hukum asal fi'il mudhari itu rafa litajarrud karena kosong dari amil-amil yang menasabkan atau yang menjazamkan. Kalau nasab berarti ada amil-amil yang menasabkannya dan itu ialah an-nawasib. Taib. Al-mas'alatu tsaniyah an-nawasibu qismani. Nawasib terbagi menjadi dua. Al-awwal qismun yansibu binafsi. Asani kismun yang sibubi an mukmaratan ba'da. Yang pertama bisa menasabkan fi'il mudhari secara langsung, maksudnya tidak pakai bantuan an yang tersimpan. Yang kedua menasabkan fi'il mudhari dengan bantuan an yang tersimpan sesudahnya. Al-mas'alatu ats-tsalitsah an-nawasibu bi nafsi arba'ah. Nawasib yang bisa menasubkan fi'il mudhari secara langsung ada 4 macam. Ini disepakati baik oleh ahli nahwu basrah maupun ahli nahwu kufah. Hanya saja ahli nahwu basrah mencukupkan nawasib dengan 4 ini saja, yang lainnya tidak termasuk nawasib. Yang termasuk nawasib itu ialah an yang tersimpan itu. Kalau seandainya tidak ada an yang tersimpan, ya enggak bisa menasabkan fi'il mudhari. Kesimpulannya, an itulah nawasibnya. Berarti an sudah masuk dalam 4 ini, berarti yang lainnya enggak termasuk nawasib. Itu pendapat ahli nahwu basrah. Ahli nahwu kufah mengatakan 4 kami sepakati nawasib. Yang lainnya ya enggak masalah, kita akui sebagai nawasib walaupun minta bantuan an yang tersimpan. Nah, buktinya bisa menasabkan ya. Nah, walaupun dibantu oleh an, enggak masalah. Baik. Al-awwal an. Ini termasuk nawasib yang bisa langsung menasabkan fi'il mudhari tanpa bantuan an yang tersimpan. Yang pertama ialah an itu sendiri. Wa ya harfu masdarin wa nasbin wastiqbal. An disebut harfu masdar wa nasbin wastiqbal. Harfu masdar karena fi'il yang dimasuki oleh an bisa ditakwil dengan masdar ya. Disebut huruf nasbin karena an mampu menasabkan fi'il mudhari sesudahnya secara langsung. Disebut huruf istiqbal karena fi'il mudhari yang sudah dimasuki oleh an itu artinya akan datang istiqbal, tidak sekarang ya. Nah, fi'il mudhari itu kan ada dua kemungkinan, maknanya ialah al-hal sekarang dan al-istiqbal akan datang. Tapi kalau sudah dimasuki oleh an, maka fi'il mudhari-nya pasti maknanya ialah istiqbal akan datang. Taib. Nahu uridu an azura as-sadiqah. Aku ingin mengunjungi temanku. Tanbih. In subiqat an bi alima. Nahu qawli ta'ala alima an sayakunu minkum faya mukhaffafatun minas tsaqilah. Jika ada an yang didahului oleh lafat alima, saudaranya dhanna yang berbentuk alima ini ya. Seperti contoh firman Allah Ta'ala alima an sayakunu minkum, maka an tersebut adalah an mukhaffafah dari an thaqilah, yaitu anna, takhfif dari anna. Wasmuha dhamir sya'an mahdhuf, isimnya berupa dhamir sya'an yang dibuang. Wal fi'lu marfu, fi'ilnya dirafa karena memang tidak punya fungsi menasabkan ya, mukhaffafa. Wa huwa wa fa'iluhu khabaruha, fi'il dan fa'il tersebut menjadi khobarnya an mukhaffafah. Jadi contoh tadi alima an sayakunu minkum, annya di sini bukan an nawasib tapi an mukhaffafah ya. isimnya mana dibuang berupa dhamir sa'an. Sayakunu, nah ini dirafa ya, menjadi khobarnya an mukhaffafah, jumlah fi'liyah tadi itu sayakunu. Wa in subiqat bidhanna wa akhwatiha fa wajhani, tapi kalau didahului oleh dhanna dan saudaranya yang lain, yakni selain alima, maka bisa dibaca dua bacaan, yakni bisa dianggap sebagai an-nawasib, bisa dianggap sebagai an-mukhaffafah. Nah, nahwu qawli ta'ala wa hasibu alla takuna fitnah. Nah, mereka mengira hal itu tidak menjadi fitnah. Di sini qira'a fi sab'ah bin nasbi wa rafi, dalam bacaan qira'a sab'ah dibaca nasab alla takuna, juga dibaca rafa alla takunu. Kalau dibaca nasab alla takuna berarti annya termasuk nawasib. Kalau dibaca rafa alla takunu, maka annya adalah an mukhaffafah. Taib. Asani nawasib binafsih, yang kedua adalah lan. Wahia harfu naf'in wa nasbin wastiqbal. Lan disebut huruf nafi karena artinya tidak ya. Wa nasbin disebut huruf nasab itu karena mampu menasabkan fi'il mudhari setelahnya. Disebut huruf istiqbal, wastiqbalin, karena fi'il mudhari yang dimasuki oleh lan artinya adalah istiqbal, akan datang, sama seperti an tadi itu ya. Nahwu qawli ta'ala, seperti contoh firman Allah ta'ala, lan nabraha alaihi aqifin. Nah, lan nabraha, ini fi'il mudhari yang dinasabkan oleh lan. Kita akan terus-menerus berdiam diri ya di depan anak sapi sampai Nabi Musa datang ya. Nah, asalis yang ketiga yakni nawasib binafsih, yang menasabkan fi'il mudhari secara langsung tanpa bantuan an yang tersimpan. Yang ketiga ialah kai, wa ya harfu masdarin wa nasbin wastiqbal. Kai disebut huruf masdar, nasab dan istiqbal. Disebut huruf masdar karena fi'il yang dimasuki oleh kai ini bisa ditakwil dengan masdar. Disebut huruf nasab karena kai bisa menasabkan fi'il mudhari yang dimasukinya. Disebut huruf istiqbal karena fi'il mudhari yang dimasukinya maknanya menjadi istiqbal saja. Jadi an, lan, kai, nah itu menjadi sebab fi'il mudhari yang dimasukinya mengandung makna istiqbal saja, tidak lilhal. Wa hiya al-masbuqatu bilamil jar at-ta'liliyah lafdhan. Syaratnya kayak yang termasuk nawasib binafsi harus didului oleh lam huruf jar yang fungsinya ta'liliyah. Itu sebab baik yang disebutkan secara jelas atau lafdhan, nahwu qawli ta'ala likaila ta'saw. Nah, ta'saw di sini nasab dengan membuang nun karena termasuk al-amsilatul khamsah ya. Au takdiran, atau lamnya tadi dibuang, dikira-kirakan ya, tidak dinampakkan. nah ucik tu kai tu kirimani ai ditu kirimani tanbih fa illam tuqaddar lam fa kai jaratun wal fi'lu mansubun bi an mutmaratan ba'da wujuban. Jika tidak dikira-kirakan adanya lam sebelum kai, nah sudah enggak dikasih lam secara nampak, juga tidak diniati adanya lam yang disembunyikan, maka kai dianggap huruf jar dan fi'il sesudahnya dinasabkan dengan bantuan an yang tersimpan secara wajib. Termasuk nawasib, tapi sudah bukan nawasib binafsihi lagi, tapi nawasib bi'an mutmarah ba'daha wujuban. Itu menasabkan dengan bantuan fi'il mudhari' setelahnya secara wajib. Arabi idan wa ya harfu jawabin wa jazain li kalamin yaqau qablaha. Itu idan disebut huruf jawab atau huruf jaza, karena sebagai balasan atau jawaban dari pernyataan, bukan pertanyaan ya, tapi pernyataan yang terletak sebelumnya. Itu ada orang yang membuat pernyataan, kemudian kita komentari dengan jawaban pakai idan ya. Wahya la tansibul mudhari'a illa bi thalathati syurutin. Idan tidak bisa menasabkan fi'il mudhari' kecuali dengan memenuhi tiga persyaratan. Al-awwal antakuna fi sadril kalam. Yang pertama, idannya berada di permulaan kalam. Ats-tsani ayyakunal fi'lu ba'daha mustaqbalan. Yang kedua, fi'il mudhari sesudahnya harus bermakna istiqbal, bukan sekarang ya. Ats-tsalits antakuna mutasilatan bi fi'li. Itu idan harus bersambung dengan fi'il mudhari' secara langsung, enggak boleh dipisah. Nahu idan ukrimaka. Nasab ukrimaka. Kalau begitu aku akan memuliakanmu. Jawaban sebagai bentuk jawaban lima qala bagi yang membuat pernyataan. Uridu an azuraka. Kurang wawu itu. Uridu an azuraka. Kurang wawunya. Azuraka. Taib. Ada yang bilang uridu, aku ingin an azuraka, mengunjungimu. Ini sebuah pernyataan ya. Kemudian kita komentari dengan jawaban pakai idan. Idan ukrimaka. Kalau begitu aku akan memuliakanmu ya. Nah idan ukrimaka ada di permulaan kalam jawab tadi itu. Yang kedua, fi'il ukrimaka menunjukkan arti akan datang. Kok tahu itu akan datang? Nah, karena kedatangan orang yang ingin mengunjungi kita masih akan datang ya. Jadi kita memuliakannya ya, masih akan datang ketika dia datang ya, tidak saat itu. Kemudian antara idan sama ukrimaka langsung sambung, enggak ada pemisah. Maka syaratnya terpenuhi. Idan menasabkan fi'il mudhari. Tanbih. Yajuzul fasru baina idan wal fi'li bil qasami au bil nafiyah. Boleh memisah antara idan dan fi'il dengan qasam, sumpah, atau dengan lam nafiyah. Ini bukan lam ya, bila an-nafiyah. Jadi mimnya dibuang. Bila an-nafiyah. Bukan lam nafiyah, tapi la an-nafiyah. Mimnya dihapus. Nahu idzan wallahi ukrimaka. Enggak masalah karena dipisah oleh qasam. sumpah. Idzan la ukhayyibaka. Kalau begitu aku tidak akan menyia-nyiakanmu. Nah, ini dipisah dengan apa ini? La nafiyah. Ingat, la nafiyah. Bukan lam ya, tapi la. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun la wasib, bagian yang kedua, yakni yang menasabkan fi'il mudhari' dengan bantuan an yang tersimpan sesudahnya, akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala.